Bintang kecil. Shh, bintang besar. Oke, bintang nyaman. Lebih ke bintang canggih gak sih? Apa sih? Kok beda-beda? Ini nih, bintang baru keluarga. Hyundai Stargazer. Oh. MPV keluarga yang nyaman dan lega banget. Ada pilihan untuk 7 atau 6 penumpang dengan captain seat. Sekali lihat, orang langsung tahu kalau desainnya aja futuristik dan premium. Jangan lupa canggihnya dong. Ada fitur keamanan Hyundai Smart Sense yang siap jagain kita tiap saat. Makin canggih karena ada Hyundai BlueLink juga. Jadi Stargazer selalu terkoneksi dengan smartphone kita dan Hyundai Call Center 7x24 jam. Apalagi Stargazer punya owner assurance program. Proteksi buat mobil, pemilik, pengendara, dan penumpang. Lengkap. Jelas jadi bintang baru. Rasakan standar baru MPV keluarga yang membuat setiap perjalanan Anda semakin menyenangkan. Kunjungi dealer Hyundai terdekat untuk informasi lebih lanjut mengenai Stargazer, bintang baru keluarga.